Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bisnis itu memang mudah. Coba katakan dengan mantap, bisnis itu memang mudah. Ayo. Bisnis itu asli mudah. Gampang guys. Gimana ini nih? Gampang guys. Ayo coba. Yang bikin susah tuh otak ente, pikiran ente, perasaan ente. Susah, saya ini gak ngerti apa-apa. Oh udah, susah beneran. Masalah nih buat saya, masalah beneran. Saudara tinggal di kontrakan, datang teman. Mas, tolong beli rumah saya. Apa jawaban si pengontrak ini? Emang-emang dia beli bangunan, buru pabrik, karyawan kecil, guru honorer, ustad kampung, ngajar ngaji Alibaba, sakit-sakitan, gak punya duit, gak ada tabungannya, polisi juga bantol, umpama, bukan Kapolres. Apa jawaban dia? Duit dari mana, Pak? Salah tawarin pencerungan ini. Oh, saya cuma guru. Dari mana duitnya? Nawarin aja. Satu kalimat, jawabannya panjang. Iya, kalau jawaban panjang itu begini, jawabannya begini. Bisnis itu memang mudah. Bisnis itu asli mudah. Gampang. Coba belajar mengatakan itu saja dulu. Ikutin saya ya, sekali lagi. Bisnis itu memang mudah. Asli mudah. Asli. Gampang. Masalahnya. Nah, gak ada masalahnya. Cuman, gak usah pakai cuman, tapi gak ada tapi. Berhenti sampai di situ. Bisnis itu memang mudah, asli mudah, gampang. Kita lengkapin kalimatnya, kita lengkapin kalimatnya. Kita mulai sekali lagi. Bisnis itu memang mudah, asli gampang. Ada Allah. Ada Allah, udah selesai urusannya. Saudara tidak mengerti bagaimana caranya nyetir mobil. Saudara tidak mengerti bagaimana caranya usaha rental. Tapi saudara punya teman yang jujur. Saudara punya teman yang membela saudara. Sudahlah mas, pokoknya yang penting saudara menyiapkan mobil saja. Titipkan kepada saya yang menjalankan. Itu aja jalan. Apalagi Allah, dia maha jujur. Gak perlu duit saudara. Gak ada kepentingannya kecuali kepentingan saudara. Lebih begini lagi. Mas, tolong beli rumah saya. Insya Allah, berapa duit? Gak usah cerita. Maaf, utang saya banyak. Gak usah. Langsung saja jadi the winner, jadi the winner. Insya Allah, berapa duit? Ya, 200 juta. Kapan bukunya? Ya kalau ada sih bulan ini. Insya Allah. Terus kapan saya balik lagi? Ya kapan aja saya mau balik? Emangnya ente punya duit? Loh, situ tadi nawarin saya kan? Ngapain pakai nanya si ada duit apa enggak? Ya sudah, kalau itu saya balik lagi minggu depannya. Ya ya, insya Allah. Enggak ditawar nih. Ntar aja gampang lah. 200 juta tadi kan? Enggak perlu ngeliat rumah saya juga. Gampang lah nanti. Orang ini pulang cepet ambil wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kumur-kumur. Rahmat. Semua sampai kaki doa. Doa. Allah maja'alni min tawwabin. Terus. Kemudian sholat sunnah. Datangnya jam berapa tadi tamu? Jam 9. Masih ada waktu buat sholat? Duha. Ente sholat duha. Kalau datangnya jam 9 malam, sholat apa? Berarti terlambat dong sholat isya. Kalau datangnya jam 9 malam, ada sholat hajat. Jangan nungguin tidur. Sholat aja hajat dulu. Sholli sunnatul hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sholat ngadep yang punya duit. Ngadep yang maha kaya. Jangan ngadep orang. Jangan cari bank, jangan cari KPR. Nyiapin datanya susah. Kalau ngadep Allah cuman perlu wudhu itu aja. Sholli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Nggak ngomong saja, Allah sudah tahu keperluan kita apa. Allah dialog sama malaikatnya, wahai para malaikat, kusaksikan dia. Kamu tahu siapa dia? Nggak tahu ya Allah, sampai engkau memberikanku jawaban. Dia ini adalah hambaku yang percaya aku bisa beliin dia rumah. Dia memang tidak punya duit, tapi dia punya aku. Kalau Allah yang sudah memerintahkan, siapa penghuni langit dan bumi yang tidak membantu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Itu kalau ada manusia disuruh tunggu dulu, nggak langsung ditemuin, dilihat dulu dari jendela, ah dia yang datang. Kecuali ente sersa yang datang mayor, ente kapten yang datang bintang 2, kalau perlu di jalanan ente tunggu, ente wali kota yang turun gubernur, kalau perlu ente tunggu di ujungnya. Nanti kalau ente capek datang ke siapa begitu nasibnya. Hanya Allah yang menemui ente langsung, tidak diwakili. Kapan saja bahwa sedekah tidak bahwa sedekah diterima oleh Allah, bahwa amal soleh tidak bahwa amal soleh diterima oleh Allah, karena menghadap Allah sendiri sudah amal soleh. Allahu Akbar. Allah ngeliatin itu. Orang ini ditawarin, yang nawarin siapa tadi? Yang nawarin rumah tadi siapa? Yang nawarin rumah siapa? Yang nawarin rumah itu Allah. Allah yang menggerakkan dia datang ke ente, balikin ke Allah, selesai. Segera saja sholat sunnah aja. kita belajar membuka pintu bisnis dari sholat hajat. Membuka pintu bisnis dari sholat hajat. Nggak kenal waktu, kapan saja. Kecuali waktu-waktu yang tidak dibolehkan. Habis subuh teng, habis asar teng. Tapi sebelum itu atau sesudah itu boleh. Saudara jam 10, jam 10.11 boleh. Jam 11 ditawarin, jam 11 lewat 10 boleh. Sehari 12 kali sholat hajat boleh. Nggak ada urusan. Saya lagi rajin mau sholat sunat qobliyah 20 rakaat, boleh tidak? Mana boleh? Maksimumnya 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada cacatnya. Enggak usah ngomong tanggal 8, kunci mati aja tanggal 10. Alhamdulillah saya punya tagihan tanggal 10. Udah segitu aja, jangan diterusin. Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik. berbicara kepada ya Allah, wahai Allah, ala wa'allimuka bi kalimati, maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat? Yang pertama, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kalian semua. Fa idza sa'alta fas'alillah, kalau kalian punya permintaan, mintalah sama Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kalian butuh sesuatu, maka bilangnya juga sama Allah. Bahkan diriwayatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakah, ketika putus sendalnya, dia berdoa sama Allah minta sendal. Putus sendal minta sendal sama Allah. Selesai sholat, ajak ngomong sama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Selesai. Sama orang aja yang patuh, bapaknya nggak ada, disuruh balik lagi nanti, baliklah. Disuruh tunggu tuh. Sholat hajar, sholat hajar, sholat hajar lagi. Tiba masa dia datang tuh yang nawarin rumah. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Mas serius mau rumah saya? Ya, insya Allah. Jangan bilang juga udah doa sih, tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda. Ngapain? Ngapain bilang sama dia? Nggak usah, buat ente aja pada ente mah. Nggak usah dibilang-bilang sama orang. Mas serius mau beli rumah saya? Iya, alhamdulillah serius. Kalau serius, tolong dong tanda jadi. Berapa tanda jadi? Ya wajarnya lah, tanda jadi 200 juta kan rumahnya, 20 juta apa berapa gitu. Jangan bilang begini, wah kalau segitu nggak ada. Jangan, depannya alhamdulillah segitu belum ada. Jangan, wah alhamdulillah segitu mah belum ada. Tapi kalau 5 juta aja sih alhamdulillah insyaallah ada. Ya terus sisanya kapan ya? Wah gak janji saya. Bisa gak kira-kira bulan ini? Insya Allah. Ya sudah. Boleh saya terima duit dari 5 juta aja? Boleh? Kasih dulu. Tom. Habis kemudian pergi, sholat aja lagi. Sholat aja lagi. Allah. Lapor terus sama bos. Lapor terus. Koordinasi terus. Meeting. Meeting gue yang sama manusia, sama-sama bloonnya, sama-sama begonya. Sama-sama enggak ngerti apa-apa. Emang ngerti apa manusia? Ngerti apa-apa? Pinter, wah, subhanak alaihi wala. Nah, iya, Allah goni yang halik. Apa? Enggak ngerti apa-apa. Rapat berdua, sampai hilang zuhur, hilang asar. Ngapain? Rapat sama Allah. Rapat utama sholat 5 waktu. Sekarang nih sholat duhur, rem, gue udah pulang sholat duhur. Ngaji secukupnya aja. Loh ini mahal. Kalaupun saya selesai sampai menit ini, saudara melakukan, betul-betul melakukan, apa aja saudara? Satu saja. Kalau dari kabutan itu, satu saja. Ente yang melakukan atau enggak rajin tuh. Yakin saya mah, nggak ada orang datang kepada Allah dari kamu, mana ada, mana ada. Kira-kira sebulan datang lagi, mas, gimana udah ada duitnya? Alhamdulillah nih belum ada. Kalau belum ada nih udah ada yang mau ya, ya udah kasih dia aja. Terus duit yang 5 jutanya gimana? Ya pulangin, kalau masih bisa dipulangin. Iya deh, nanti saya pulangin, tapi habis dibayar ya. Ya gak apa-apa harus dibayar. 2 minggu datang lagi nih ya. Mas, ini duit yang 5 juta, makasih ya udah nolongin saya. Iya ya. Gagal gak beli rumah? Gagal gak beli rumah? Secara definitif gagal.